tahu sulitnya tadi sampingku bertahan cintaku, aku milikmu bertahan sayangku, aku untukmu. Hanya kau yang mampu memahamiku. Terima kasihku untuk cintamu. Kau tetap bertahan demi cintaku. Jangan takut, aku milikmu. Jangan takut cinta. Bye.